Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Hafiz Amir al-Mu'minin fi al-Hadith أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب العمرة باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. باب apa yang dibaca apabila pulang dari haji atau umroh atau peperangan. Tiga keadaan dikarenakan dalam hadis disebutkan tiga lafaz ini. Haji, umroh, dan perang. Secara umum prakteknya ialah dia pulang dari safar. Pulang dari safar. Untuk haji dan umroh, doa ini dilafalkan oleh jamaah haji mancanegara. Namanya Al-Hajj Al-Afaqi atau Al-Mu'tamir Al-Afaqi. Jamaah haji mancanegara atau jamaah umroh mancanegara. Adapun yang tinggalnya di situ, yang di Mekah, maka tidak membaca ini. Tinggal pulang ke rumahnya. Barakallahu fikum. Adapun yang pulang ke Madinah, tempat-tempat yang jauh, di luar Mekah, maka membaca doa ini. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Abdullah ibn Yusuf, هذا مشهور التنيسي الدمشقي قال أخبرنا مالك إمام مالك مالك بن أنس بن مالك النافع ونافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما dari عبد الله بن عمر semoga Allah meridhai keduanya. Ini namanya silsilah dzahabiyah. Malik An-Nafi An Ibni Umar. Silsilah Zahabiyah. Ashahul Asanid Indal Bukhari. Sanad yang paling sahih menurut pandangan Imam Bukhari rahimahullah. Dan dirajihkan oleh semua ulama. Sehingga Ashahul Asanid, isnad yang paling sahih menurut kebanyakan ulama, ini Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qafala ay raja'. Apabila beliau pulang kembali min ghazwin dari peperangan, dari jihad, au hajjin atau dari haji, au umratin atau umrah, yukabbiru ala kulli syarafin minal ard. Beliau bertakbir setiap kali berada di ketinggian tanah yang tinggi. Ketika dia menanjak, ya, dengan kendaraannya menanjak ke tempat yang tinggi, beliau bertakbir satu takbirat, tiga kali takbir. Ini kalau menggunakan kendaraan darat. Entah dulu keledai atau onta atau kuda. Ketika menaiki sebuah dataran tinggi, beliau bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiga kali. Ini juga bisa diterapkan untuk moda darat. Mobil pribadi, bis, ya, transportasi umum yang dipakai oleh para jamaah ketika menaiki tempat-tempat yang tinggi disunahkan bertakbir, terutama ketika pulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adapun yang pulang menggunakan moda udara, maka melafalkannya ketika take off dan kepala pesawat naik. Hakala. Paham ya? Di itu kan ada ancang-ancangnya itu. Kencang langsung dia naik. Nah, pas naik itulah kamu membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan baca doa ini. Begitu ya. Barakallahu fikum. Summa yaqul, kemudian beliau membaca zikir, membaca doa, la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aibun, taibun, abidun, sajidun lirabbina hamidun. Sadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Aibun, orang yang inabah, kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Taibun, orang yang bertaubat kepada Allah. Abidun, beribadah kepada Allah. Sajidun, sujud kepada Allah. Li rabbina hamidun, orang yang bertahmid kepada Rabb kami. Sadaqallahu wa'dah, Allah maha benar janjinya. Wa nasara 'abdah, membela hamba-hambanya. Wa hazama al-ahzab wahdah, dan menghancurkan ahzab sendirian. Ahzab, kelompok-kelompok yang menyerang Islam. Membaca zikir ini. Ini disyariatkan, hukumnya sunnatun muakkadah, tidak wajib. Namun sangat dianjurkan dengan kita mengamalkan sunnah, mendapatkan keberkahannya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aibuna, taibuna, abiduna, sajiduna li rabbina hamidun. Sadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzab wahdah. Sekali membaca cukup. Berangkat. Naam, hadha wadih. Difaham insyaAllah ya. Ini sekali lagi dibaca pada tiga keadaan. Ghazwun, peperangan. Au hajjun, haji. Au umrah, umrah. Pulang jihad, pulang haji, pulang umrah. Disebutkan dalam lafaz yang lain. Dalam tarjamah lain, bab yang lain dalam Sahih Bukhari, kitab Da'awat, Imam Bukhari menggunakan lafaz madza yaqulu idza arada safaran aw raja'. Safaran, bab apa yang dia ucapkan ketika hendak safar atau pulang dari safar. Kata-kata safaran, hadza muhim. Sehingga tiga ini jelas. Haji, umrah, jihad. Masuk dalam kategori ini adalah safar. Atau pulang dari safar. Jauh. Pulang dakwah. Pulang taklim. Atau safar kemana begitu. Atau pulang ke rumah. Baca doa ini. Baca doa. Ini barakallahu fikum. Ada wabih. Terutama babnya kita. Bab haji dan umrah. Bagi para jamaah haji. Atau jamaah umrah. Ketika pulang, bacalah zikir ini. InsyaAllah barakah, berpahala besar. Barakallahu fikum. Sudah apa ya? Gampang kan ya? Zikirnya. La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aibuna, taibuna, abiduna, sajiduna, li rabbina hamidun. Sadaqallahu wa'dah, wa nasara 'abdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Barakallahu'alaikum. Bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala, bab istiqbalil hajjil qadimin. Bab menyambut jamaah haji yang pulang. Wasalasati ala dabbah. Dan bab bertiga di atas hewan tunggangan. Baik. Ada dua pembahasan yang diangkat dalam bab ini. Yang pertama ialah istiqbarul hujjaj al-qadimin. Menyambut jamaah haji yang pulang. Apa hukumnya? Jawabannya adalah diperbolehkan. Syai'un yajuz syar'an wa 'urfan. Sesuatu yang diperbolehkan secara syariat. Akan dibawa hadisnya insyaAllah. Dan secara urf, secara kebiasaan masyarakat. Masyarakat kita punya kebiasaan menyambut kedatangan para jemaah haji. Siapa yang sambut? Ya keluarganya, kan gitu. Entah bapaknya yang haji, atau bapak ibunya, atau saudaranya, atau siapanya, begitu. Menyambut kedatangan mereka. Sehingga hukum asal istiqbal ini, hukum asal penyambutan ini boleh. Cuman semata-mata menyambut. Gitu. Ya. Tidak ada ritual-ritual tertentu. Hadis yang nanti kita baca hanya menjelaskan istiqbalnya. Penyambutannya. Tidak menjelaskan hal-hal yang lain. Apalagi terkait dengan sebuah ritual ibadah. Jangan pernah mengatakan teknis. Ini ibadah. Hukum asal ibadah adalah diharamkan. Sampai ada dalil yang membolehkan. Yang diizinkan istiqbal. Adapun yang lainnya, ritual-ritual lain yang mengandung unsur ta'abbud tidak ada di sini. Dipahami ya? Barakallahu fikum. Sambut saja, entah di bandara, atau di rumah, mereka datang, sudah kumpul banyak orang, keluarga, hanetolan, menyambut kedatangan, labas. Barakallahu fikum. Ketika di rumah, ya diusahakan tidak ada ikhtilat padanya. Laki sendiri, perempuan sendiri. Barakallahu fikum. Adapun istiqbal, sambutan-sambutan disertai dengan hal-hal yang mungkar adalah yajuz, tidak boleh. Yang tidak boleh kemungkarannya itu. Tidak tahu gimana masyarakat. Misalkan menyambut kedatangan jamaah haji dengan musik-musik musik-musik yang aroma-aroma Timur Tengah gitu. Musik ya musik, enggak ada Timur Tengah, enggak ada Timur Barat, enggak ada Indonesia, enggak ada luar negeri, musik ya musik, tidak boleh. Yang boleh apanya nih? Musiknya. Kalau orang sini apa namanya bahasanya disambut dengan gambusan. Tahu gambus? Ya, sejenis musik gambus. Kayak-kayak mesir-mesiran lah. Namanya gambusan. Atau apalagi yang semacam itu adalah ya justru. Bukan terkait dengan istiqbalnya. Tapi terkait dengan masalah. Ada perkara yang mungkar padanya. Disambut dengan ikhtilat. Laki perempuan. Bukan mahramnya. Campur bahwa jadi satu. Saking meriahnya. Wah disambut sak desa. Misalkan gitu. Bagi sebagian tempat begitu ya. Yang haji satu. Yang nyambut sak desa. Laki perempuan campur semua. Sudah bisa diatur. Ini perkara yang mungkar. Bukan istiqbalnya, tapi ikhtilafnya. Apalagi ada hal-hal yang jelas-jelas mukhalafah syar'iyah terkait dengan pelanggan akidah. Adalah ya juz. Menyambut kedatangan jamaah haji, keluarga yang haji. Setelah disambut di bandara, langsung menuju ke kuburan wali untuk ngalap barokah di sana. Ini minimalnya bid'ah. Ketika ada hal-hal yang mengandung unsur kesyirikan, namanya syirik. Jangan mengatakan teknis, itu bukan teknis, itu bab lain yang kamu tambahkan. Hadis hanya mengatakan istiqbal, penyambutan saja. Tidak ada pada ritual-ritual bid'ah atau syirik. Ini yang terjadi di kalangan kita orang Indonesia, kalangan wasaniyin, sufiyah. Kuburiyin seperti itu. Itu saya saksikan langsung, dengar langsung, ketika haji reguler tahun 2011. Itu kan reguler, bukan furoda. Ya, kloter kan, satu pesawat. Sudah ada omong-omong macam-macam begitu. Begitu sudah mau pulang, sudah omong-omong, ada rencana macam-macam. Pulang nanti disepakati, nanti dari bandara Juanda ini langsung menuju ke makam Sunan Giri, ini makam Sunan Ampel, Sunan makam mau nama lagi Ibrahim. Kalau Gresik, Sunan Giri. Nah, itu terang-terangan. Dari sana langsung menuju ke makamnya wali. Itu tidak ada dalam riwayat ini. Itu amaliyah berbeda. Ketika diniatkan sebagai sebuah ibadah, sebagai amal saleh, minimalnya bid'ah. Ketika ada hal-hal yang ada unsur kesyirikan, syirik. Dipaham insyaAllah ya? Ada huwa. Sehingga semata-mata istiqbal. Nah kalau acaranya makan-makan, ya, kalau waktu yang makan ya nggak ada masalah. Bukan diniati ritual ibadah makan dalam penyambutan jamaah haji, nggak ada. Datang misalkan pas siang, ya sudah, dijemput di bandara, makan siang dulu, baru pulang, nggak ada masalah. Itu teknis duniawi, barangkali nggak ada masalah. Dilami ya. Juga ketika disambut di rumah, misalkan. Di rumah. Jangan sampai ada hal-hal yang mungkar padanya. Semata-mata penyambutan, ya juz. Pembahasan kedua dalam bab ini adalah, apa hukumnya naik kendaraan bertiga? Asalah sangat jatah. Naik, apa namanya, himar, tiga orang. Naik kuda, tiga orang. Begitu. Hukumnya apa? Hadisnya menunjukkan kebolehan. Tapi dengan syarat. Yang pertama, kendaraannya mampu. Tidak membuat lelah, letih, parah hewan-hewan tunggangannya. Mampu. Adabah, mampu. Takdir Allah dzalik. Dan yang kedua, dari lafaz hadisnya, itu dengan anak kecil-kecil. Anak kecil-kecil. Assalamualaikum. Ghulam itu ABG. Ini Ughailim. Tafsirnya ghulam. Berarti kan lebih kecil lagi dia. Masih anak-anak gitu. Ya, jadi satu dewasa. Depan satu anak kecil. Belakang satu anak kecil. Bertiga begitu. Dan yang terpenting untuk kondisi sekarang ini. Assalamualaikum adalah. Itu tidak dilarang oleh pemerintah. Ini terkait dengan etika berkendara di zaman sekarang ini. Ketika ada regulasi, aturan pemerintah yang melarang satu motor bertiga, tidak boleh. Harus berdua. Dipahami ya? Barakallahu fikum. Ketika tidak ada mukhalafah, silakan. Hukum asal motor ya satu, maksimal dua, boncengan berdua gitu ya. Itu etikanya dan adab syar'inya barakallahu. Lain halnya kalau mobil ya sudah diisi dengan kapasitasnya barakallahu fikum. Baik, kita lihat hadisnya. Qala rahimahullahu taala haddatsana Mu'alla ibnu Asad. Thiqatun sabit. Beliau punya saudara kandung. Namanya siapa? Yang ini Mu'alla bin Asad, ada satu saudara yang namanya Bahz ibnu Asad. Kilahuma thiqah. Sama-sama ibnu Asad. Tahu Asad? Apa ini Asadun? Asadun singa. Sama-sama ibnu Asad, putra singa. Gitu. Hakadah. Qala haddathana Yazid ibn Zuraiya. Qala haddathana Khalidun. Wal Hadza an Ikrimah مولى ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال dari ابن عباس ini Abdullah ibn Abbas semoga Allah meridainya berkata lamma qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Mekah, istaqbalathu Ughailimatu bani Abdul Muthalib. Beliau disambut oleh anak-anak kecil Bani Abdul Muthalib. Itu Ughailimah. Tasghir dari kata-kata hulam. Hulamun Ughailimah jamak. Beberapa anak-anak kecil dari Bani Abdul Muthalib, anak kecil. Qala fahamala wahidan baina yadayhi, maka beliau menggendong membawa satu anak di depan beliau. Wa akhara khalfahu, yang lain di belakangnya beliau. Di bertiga di atas hewan tunggangan. Anak kecil-kecil, satu di depan, satu di belakang. Waduh insyaallah ya. Waduh. Pada hadis ini barakallahu fikum, antum perhatikan di sini. Hadisnya berbicara tentang Rasul dari Madinah sampai Mekah. Disambut oleh anak-anak kecil Bani Abdul Muthalib. Kan Madinah ke Mekah. Berangkat tadi kan. Nah, bab yang dibawakan oleh Al-Bukhari rahimahullah bukan berangkat tapi pulang dari haji. Ya, dari Mekah pulang ke tanah air disambut. Kan beda babnya, orang pulang haji, hadisnya orang berangkat dari Madinah ke Mekah berangkat haji. Kan beda. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, secara kasusnya berbeda, namun secara makna sama. Mengandung unsur istiqbal. Ada unsur istiqbal. Sehingga mengandung dua faedah sekaligus. Faedah yang pertama, bolehnya menyambut kedatangan jamaah haji di Mekah. Ya, jamaah haji mancanegara datang ke kota Mekah disambut. Ada yajus. Selama tidak ada hal-hal yang mungkar padanya. Tentu dilakukan oleh pemerintah Saudi. Ya, para jamaah haji disambut ya. Begitu datang di bandara keluar itu sudah disiapkan pintu khusus. Digiring itu pintunya. Wah, sudah dikasih minyak wangi apa segala macam. Dikasih hadiah ini, hadiah itu, langsung keluar menuju ke bis. Agaklah. Pulangnya juga begitu, ketika pulang di bandara itu, keluar menuju ke ruang tunggu, itu dikasih mushaf satu. Mushaf Rasul Utsmani cetakan terbaru. Kalau dahulu kan Raja Fahd, kemudian Raja Abdullah. Saya sempat dapatnya Raja Abdullah. Sekarang mungkin dengan label Raja Salman. Barakallahu fikum. Saya punya Raja Fahad dan Raja Abdullah. Yang sama belum. Semoga bisa haji dapat Raja Salman. InsyaAllah. Amin. Itu disambut. Itu boleh. Dengan nas hadis ini. Menyambut orang yang datang ke Mekah untuk haji. Faedah kedua itu mafhumnya. Kalau ini namanya mantuk yang dinaskan dalam hadis, mafhum hadisnya berarti yang pulang pun juga boleh. Paham tuh? Pulang dari haji ke tanah air disambut oleh keluarganya juga boleh. Barakallahu fikum. Dikarenakan maknanya sama, sama-sama istiqbal. Nah, wallah insyaallah ya. Terkait dengan membonceng jelas anak-anak kecil, maka dengan ketentuan yang berlaku sekarang ini. Ketika ada regulasi yang membolehkan, maka silakan bertiga, tetapi dipastikan kendaraan Anda mampu dan sanggup. Dan tidak melanggar aturan pemerintah. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dua hadis pendek-pendek. Siapakan dua-duanya insyaAllah ya. Ya dua ya. Pendek-pendek. Kalau pemilih yang mana ini? Kalau pemilih yang mana? Pertama yang kedua? Yang pertama. Pilih yang pertama. Paling gampang. Dengan ngapakan doanya toh. Dan faedahnya antum hafal doa tadi. Ketika antum pulang dari sini ke tempatnya masing-masing. Diamalkan doa ini. Barakallahu. Wallahu a'lamu bisawab. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.